sini tuk sekedar menemani tuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Mantap, aku takkan mampu seri tuk.